durian dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, 12 jam senternya menyala, dapat duit cuma 50.000. Senter besar, batunya 6. Tapi dokter, senternya kecil. Suruhnya buka mata. Buka mata, 2 juta. Buka kiri, 2 juta. Buka mulut, 2,5. Tengoknya lubang hidung, 4 juta. Patutlah anak-anak ini mau jadi dokter. Senter kecil, baterai kecil. Tengok sikit. Nah, tukang gagang martil kayu besar. Martil besi. Pelompang, pelompang, pelompang. Sore, 70.000. Dokter, kecil aja martil. Pukul lutut kiri. Ah, 7 juta. Patutlah menjadi dokter. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat? Tukang apa dokter? Tukang lah. Kalau tak ada tukang, gimana dokter bisa buka praktek? Artinya apa? Tukang tak boleh menghina dokter, dokter tak boleh menghina tukang. Dokter jangan kau hina tukang, karena martil dia besar. Kau martil kecil cuma bisa mukul lutut, dia kepala pocah. Tidak boleh saling merendahkan. Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Derajat kalian ditinggikan. Ada yang tengah, ada yang sedang, ada yang bawah. Ada yang tengah, ada yang sedang, ada yang bawah. Semua ini adalah ujian. Apakah yang semua yang di atas ini mulia? Belum tentu. Apakah yang di bawah sana hina? Belum tentu. Yang paling mulia di antara kita, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tadi saya mulai ceramah jam 2:30. Sekarang jam 3:15. 45 menit saya sudah bahas ukhuwah Islamiyah. 15 menit yang terakhir, yang sekarang kita bahas ukhuwah wathoniyah. Ibu bertetangga dengan Kristen. Anak Kristen tadi menikah, boleh tak datang? Boleh, Pak Ustaz. Boleh, Pak Ustaz. Ustaz Somad, iya, kawan saya sekantor anaknya nikah. Terus dia Kristen. Boleh tak saya datang, Pak Ustaz? Datang. Di mana acara nikahnya? Di hotel. Datang. Apa doanya, Pak Ustaz? Sampai ke depan pelaminan, doakan semoga kau menjadi keluarga yang bahagia sampai ke Pulau Harapan, selamat dipukul ombak, diempas gelombang. Gitu. Tapi doanya tak sama dengan doa yang satu agama. Kalau doa satu agama, jangan pula sampai di situ barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Lain. Ini untuk doa seagama, ini untuk doa wathoniyah satu negara. Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, dia adalah saudara kita, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Nanti yang saudaraku yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, kalian kan tahu orang Islam ini makanannya khusus, maka kalian buatkan dua kemah. Muslim food. Muslim food, makanan is di sini buat non-Muslim food. Yang Islam pun tahu pula, habis selesai makan situ baliklah, jangan singgah pula sini. Ini udah makan di situ, singgah pula. Singgah di situ. Udah selesai keluar tanya, kok kenapa singgah di situ? Kita kan udah makan sana. Aku kuahnya aja sedikit. Tak bisa. Ini ada batasannya. Masalah ibadah, masalah makanan, masalah pakaian, sekantor silakan, bertetangga silakan, satu pekerjaan silakan. Wala ana amidu ma'abattum wala antum amiduna ma'abud lakum dinukum. Tetangga ibu pulang dari Bali, agamanya Hindu, dibawakannya madu satu botol. Ini madu satu botol dari Bali. Ibu minum atau tidak? Kalau ada yang takut minumnya kasih sama saya biar saya bawa pulang malam ini. Nabi Muhammad dikasih madu satu botol. Yang memberi madu itu namanya Jirjis. Namanya Jirjis. Gelarnya Mukaukis. Agamanya Kristen Ortodok Koptik. Jabatannya Raja di Alexandria, Kairo. 200 km dari Kairo. Di Laut Mediterania. Nama kotanya Alexandria. Diberikannya Nabi madu satu botol. Diminum Nabi habis. Itu dalil boleh menerima minuman. Kalau minumannya itu halal. Madu tidak ada yang haram. Tapi kalau dikasihnya tua, Tak boleh. Kalau dikasihnya minuman kaleng, kamput, bir, kasbok, mix-max, vodka, Budweiser, tak boleh. Hafal juga puasa, ya. Nah, oleh sebab itu ada batasan-batasan. Insya Allah, kita sudah lama bertetangga, berkawan. Dia mengerti kita, kita mengerti dia. Kita bersahabat, kita berkawan. Maka tidak ada alasan untuk memusuhi orang hanya beda agama. Dia tidak seagama denganmu. Karena dia tidak seagama, dia musuhmu. Hancurkan rumahnya, larikan bininya. Itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran siapa itu? Bukan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil semesta alam. Semesta alam mendapat rahmat dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak manen sawit sampai di tengah kebun nampak lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada. Tiba-tiba bapak kencing di lubang tanah. Boleh apa tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena dalam lubang tanah ada semut yang sedang pilkada. Tiba-tiba bapak kencing, banjir bandang, habis baleho-baleho mereka bertumbang. Padahal mereka modalnya berapa itu? Tak boleh. Sedangkan semut tak boleh kau aniaya. Dua, sebab kenapa tak boleh di lubang tanah? Nabi Muhammad melarang. Yang pertama, karena lubang tanah tempat serangga. Yang kedua, lubang tanah tempat jin. Anak SMP diganggu jin. Anak SMA diganggu jin. Anak-anak kerasukan jin. Dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pasti ditanya, jin yang malah ketawa. Hai jin, kenapa kau ganggu anak murid kami? Karena dia sudah menyebabkan tsunami di kampung kami. Bau jengkolnya kami tak tahan. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Islam ini bukan cuma menjaga beda agama. Tapi Islam juga menjaga semut-semut dalam tanah. Anai-anai dalam tanah. Bahkan jin. Memotong, kata Nabi, tak boleh menyakiti binatang. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau kalian memotong unta, kalau kalian memotong kambing, tajamkan pisaunya. Jangan karena marah sama kambing ibu dendam. Awas kau kambing, kupotong kau pakai pisau tumpul. Tak boleh. Ambil kuku tajam, cucukkan ke leher ayam. Haram dimakan. Ambil tulang iga, potongkan ke leher ayam. Haram dimakan. Potong dengan bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Putus dua urat. Satu urat nafas, satu urat makan. Yang tak pandai motong, jangan coba-coba. Dicoba-coba, putus urat makan. Urat nafas tak putus. Begitu urat makan putus, dilepas kaki sapi, sapi tegak balik. Kenapa tegak ini, Pak? Nampaknya diganggu jin. Kata jin, kami banyak kerja lain. Apa pula ganggu-ganggu sapi? Iya, tak pandai motong. Nabi mengajarkan memotong dengan satu kali potongan. Putus. Dan jangan menyiksa binatang. Ingat, dua hari yang lalu hari raya kurban. Apa yang terjadi? Umat Islam menyiksa binatang. Berapa sapi lari tak dapat tertangkap sampai hari ini. Lepas. Apa maknanya? Nabi mengajarkan motong simple saja. Tumbangkan, potong, selesai. Ini tidak. Sampai satu RW mengeroyok sapi. Satu megang telinganya, satu megang ekor aja dari belakang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak boleh menyiksa binatang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam dapat rahmat. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu ekstremis, Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu keras, maka ini tidak betul, keliru. Islam diambil dari kata salam. Salam bahasa Arab, bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya damai. Pipis artinya kencing. Peace, damai. Peace be upon you. Kedamaian untukmu. Nama agama kita tidak diambil dari nama orang. Kristen diambil dari nama Yesus Kristus. Buddha diambil dari nama Siddhartha Gautama. Zoroaster diambil dari nama Zarathustra. Tapi Islam tidak diambil dari nama Muhammad. Islam diambil dari Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fa'ina rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Salam. artinya keselamatan. Makanya selesai sholat itu dibaca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fa'ayina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam.